Halo sobat penggemar Aftershen, apa kabarnya? Sudah menang atau masih kalah dengan pilihan Din? Sudahi kalahmu dengan beli kaos merchandise Aftershen official. Terdapat ada beberapa varian mulai dari desain, ukuran, serta warna. Untuk link pembelian, sudah saya sematkan di kolom komentar ya teman-teman. Selamat berbelanja, salam jombo bebas. Sing a song.

tak bagi ngong liyo nanging sayangi taresno kumbo balas loro koem bagi tresno ngong liyo. Tanganku curhat tentang mantanmu. Ning saiki malah ninggal aku. Aku pamit sayangku, pacelek genggamanku. Matur suwun wis mayu terseutanku lan ngancani kesepianku. Tani selama iki yen akhire koe milih bali ning mantanmu. Sako mangan nganti nuruto mantanmu. aku sing menang tetep masa lalumu. Ono sing beto sako awamu ratau tau ni rasa mesti ni koe ninggal ke aku dewe. Opo sing liyo ning jero atimu gawe ni pelangi nganti koe lali ning sandingmu ono aku. Ademe tengah wengi tembus ning ati terlalu gede rosoku selama iki kurbahan gabutmu. selamanya bisa bersatu. Cinta tak selamanya bisa bersatu. Yakin tekan pelaminan, dipaksa kutu pisahan. Kape iki wes kinaris, kisahku karo kowe. Tresno sing bubar ora marko lio, derajatku sing ora podo. Siwas tak korban ke Yeah. sedot janji sumpah setiamu. Tanpa apot hatimu, kowe balike aku. Tati pelampiasanmu. Karo aku sing selama iki merjuang ke koe ora mung modal janji. Apa uwis bahagia rong sing mbok celok cinta teko ninggal ke aku sing puwis ngancani ora mung sithik waktu bakal tak bukteke aku orang yang suci bisa akan segampang kui koe lungo ninggal ke aku wis kadung tresno besok koe bakal sadar tresnoku ning koe kuwi tenanan tak jaluk koe ngerti loro sing parasani nganti saiki besok koe bakal rasakno loro enggak urusan pekerjaan soalnya. Ya ampun, aku main jalan ketemu Siti loh, emang mesti Raisa loh. Kenapa sih harus selalu marah-marah? Kalau mau makan sendiri, makan sendiri. Go! carane mempertahankanmu. Enggak keseo reku opo wae to anggap leru. Hatan si hati mikir kowe kote ko malang larani. Aku sing kemati cintaku kau tinggal pergi. Terima kasih. awakku ra nyongko kowe madot ke tresno aku mbok tinggalno. Del, aku mau pengen ngeneng kayak gini. Nuhun. Terus liramu Loro, matur suwun. Saorani perjuangan wis gawe esem ning uripku. Senajan akhire Gusti ora ngestui aku rukoe dadi siji. Pengen tiyante aluku aku nangisi lungamu koe ora bakal ngerti sing tak rasake. sembar sembar ko sekoro merko tresno marai sang soro hati ikhlas ku tuntrimo lan lekowo akhirnya kutu koyong ini aku lilo yen kowe lunga. Aku tak mundur timbang soyo ajur. Aku tak ngalah timbang soyo kubrang. Bola bali kok larani rumangsamu. Bali kok larani rumah samu aku ran duwe ati. Aku sing berjuang, aku sing berjuang. bosan bosio-sio. Sing anyar kae ora masalah. Halo sobat penggemar Aftershen, apa kabarnya? Sudah menang atau masih kalah dengan pilihan Din? Sudahi kalahmu dengan beli kaos merchandise Aftershen official. Terdapat ada beberapa varian mulai dari desain, ukuran, serta warna. Untuk link pembelian, sudah saya sematkan di kolom komentar ya teman-teman. Selamat berbelanja, salam jombo bebas. Dinda aku percaya karo sliramu, ora bakal ono saliyane aku. Pandong aku saben wengi, panjalukku marang Gusti. Peperangan peprayan teng kering pati. Tenan. Ana es cinta. Wah. Era dhewe. Yo iya. Alamone tresno iki jalaran saka kulino lho. Makane iku. Tapi sese malah milih ronda. Kuwanun ati sing wis nglarani. Apa saiki kowe bakal baleni? Jujur seko ati iki pengen kowe bali. Bakal tak tompo lalekno salahmu ini. Aku isih tresno kowe. isih tresno kowe. Dinda Teratu.